صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih kepada Marawis Al-Barnudas. Jemaah sekalian, alhamdulillah Ustadz yang kita tunggu-tunggu sudah berada di lingkungan kita, yaitu Ustadz Evi Effendi. Tuh, ketinggal kita asa ganteng. Pak Ustadz mirip sarang abdi 11.23 lah. Siga taraweh. Mohon atuh. Langsung saja, enggak usah lama-lama, enggak sabar juga kan Akang, Teteh, Ibu sama Bapak. Kenapa? Oh ya, pengumuman juga untuk Ikhwan yang ingin ke kamar mandi, kamar mandinya lantai 3, nanti ngobrol aja ke panitia ya. Terima kasih. Langsung saja kepada Al Ustaz Evi Effendi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah alladzi khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bitaqwa. Syahadu an la ilaha illallah arrahmanir rahim wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa khalaqnakum ajwaja. Al-ayah. Rabbana hab lana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salihuna was-salihat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina wa alai ibadillahis salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barokta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jangan lupa bahagia bersama nikmat penambahan kuota sisa usia yang mana sampai asar ini kita masih hidup dan dihidupkan. Bersyukur atas kenyataan apapun yang dirasakan itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat umur, kita belum dikubur, mari kita gunakan untuk tafakur, ekstra berpikir, tadabur, ekstra membaca, tadakur, ekstra merenung, tasyakur, ekstra bersyukur, proporsional, tahu fungsi. Barusan saya di jalan menikmati kemacetan, bikin foto, lalu udah ngopi belum? Ngopi dulu dong biar gak panik. Terus minta ibadah. Emang mana mau cik atuh mikil? Ya. Ittaku maharima takun abadan nas. Ingin jadi manusia yang paling beribadah? Kata Nabi, tinggalkan yang haram-haram. Takun abadan nas. Nanti Allah jadikan kamu orang yang beribadah. Yang paling beribadah. Ingin kaya? Gampang. Kun konian takun agnan nas. Ingin kaya? Cukupkan apa yang ada, karena yang ada itu cukup. Yang bikin capek itu bukan kebutuhan, keinginan. Ya. Jadi angan itu ingin, munte benang inginan jadi angan, nyeri angan. Sakitnya tuh di sini dari ingin dan angan. Maka pasangan itu pas di angan. Ya. Kalau udah jadi pasangan itu pas di angan. Kalau belum jadi pasangan, belum pas di angan. Ya, maka jangan terjebak, nanti terciduk, mending jadi manusia terbaaks. As-solihun was-solihat. Ingin dapat suami soleh? Sudah seperti Khadijah urang nak. Sese tak banget. Ada satu hadis sharih and sahih. Rasulullah tuh biasanya yang Aisyah tuh berbagi. Meminum steng-steng gitu. Satu ketika Aisyah meminta ke Rasul, Rasul aku mau dong minuman yang diminum oleh engkau. Ting lah mereknya mogu-mogu ting naon lah. Rasul tidak biasanya jika nu pedit dilek-lek cuma disisain sedikit. Rasul kenapa kau habiskan tuh ada cobain deh. Kenapa aku bersikap berbeda hari ini? Ternyata minumannya rasanya gak jelas. Terus Aisyah mencicipi, astagfirullahaladzim ya Rasul maafkan aku. Aku sewot. Jadi mestinya gula ini garam. Rasulullah benar tanggung jawab udah, biar pahitnya sama aku aja gitu. Hayang boga lalaki nu kitu? Cik atu mikil. Rawatib tara subuh tunduh duhur ripuh asar horea maghrib pabeulit jeung dunia terbalik. Isa haridang tahajud pagujud jeung selimut hayang boga salaki good man pret ah. Surat An-Nur 26 ta rumus ta. Ya, moa mah putukeur. Siapa yang jadi jodoh kita eta teh ama urang, kalakuan urang, rezeki urang, maka di ayat lain azaniatu wazani, penjina dengan penjina, pemabok dengan pemabok, almar'u ma'aman ahabba, manusia mah tergantung di mana dia diam, dengan siapa dia tinggal, nanti dipersatukan dengan siapa yang dicintainya. Maka beri nama yang baik, daka gambar atuh, ya kalau tak pecinta sahaya, mun pecinta Islam, namanya berwangi-wangi Islam. Tapi kalau pecinta sekuler, namanya Robert, Koko Robert. Perpaduannya, Cina dengan Prancis jadi Koko Robert. Kan geleh, ya. Kul-kulu yakmalu ala syakilati. Apa yang nampak pada muka itu gambaran hati. Maka temanya keren banget. Good woman are for good men. Buka yuk surat An-Nurna yuk. Itu rumusnya. Surat ke-24. Cok saya sekali, semuanya sekali biar berkah. Surat ke-26, surat ke-24 ayat 26 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Al-habisatu للخابصين والخميصون والخبيصون للخبيثات والطيبات للطيبات طيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ini rumus baku ini jangan jadi beku ya perempuan-perempuan yang keji al-habisat untuk laki-laki yang keji ayahnya keluarga teh nyari awak mun teu pas sehat teh nyata tangga gitu ngarek sare teh gandeng suara piring pepes lomari bahe. Jadi isuk-isuk ditanya, "Ceuk, sigana tunduhnya mun teu pas sehat teh? Kunaon kitu Ustad?" Gandeng. Da abdi mah kitu cenah, salakina nyeri awak mun teu pas sehat teh. Terus naha euceuk kuat? Da abdi geus sarua cenah. Jadi tukang pas sehat mah nya nu keji jeung nu keji deui. Jadi lebaran ge menta hampura teh pas sehat. Kang balik sholat ieu teh hampuranya abdi teh sok nyeun zalim ka akang urang nu kudu dihampura mah urang maneh lain maneh aing nu salah kasia mau jadi gelut minta hampura ge jadi nu kitu mah jeung nu kitu rek kituan wae ya perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula berbanding berimbang wa khalaqnakum azwaja. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik, dibulak-balik biar berimbang ya. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dari rezeki yang mulia, yaitu surga. Ayat ini menunjukkan kesucian Aisyah, Sofwan dari segala tuduhan. Ini peristiwa ifki ini dulu, ketika Aisyah dapat fitnah berselingkuh. Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Pada hari itu Allah menyempurnakan ayat 25-nya, balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah yang maha benar dan maha menjelaskan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini faktanya harus kita urai dulu ya. Tadi saya hamdalahnya beda dari kajian-kajian yang lain. Hamdan wa syukrulillah. Puji syukur milik Allah. Ala nikmati dohiroti wal batinah, atas nikmat lahir dan batin. Nikmat batin itu kalau punya pasangan soleh. Tenang, betah di rumah juga. Kan banyak ya suami yang betahnya justru di warung nasi Tegal. Karena pelayanannya lebih jelas. Mas, tambah lagi airnya mas. Senyumnya asik gitu. Bibirnya berem. Nah, ipa majikan nu di imah. Bajuna daster nunges awok-awokan. Bau kompor. Gambar apel. Ngesoek. Dicium tarang. Bau salon pas. Cium bohong. Bau kayu putih yang minyak telon. Cium suku ngoet daroromehen. Ah. Hei, dangdan teh kersa laki. Bayi neka pasar, reka mau dangdan. Dangdan mah kersa laki. Eh kerbatur dangdan sangkala ditempelan. Yo burub, yo koneng, laja. Nah, segala. Bumbuan we atuh. Cik atuh mikil. Aikeur lain salaki mah buuk di beureuman. Nya, nuker usum ayeuna. Huntu di behelan. Beungeut di bodasan. Hayu beuheung hideung. Mangi duit lagrag disebut rezeki anak soleh. Padahal amplop ustad lagrag. Heuk tanya heula yeuh artosa, rek menta di ka panitia era danggeus. Di aku rezeki anak soleh. Dangdan lain keur salaki. Oh, ka pasar mah segala dipake. Bulu mata sahrini ge kuat ka kitu teh. Ka anginan teh. Ga hileud. Hei, jangan salah fungsi, maka dikatakan itu balasan dari Allah. Kalaupun tidak dapat sekarang, nanti di akhirat. Dan sekarang mah ujian sementara tuh. Cantik gak selama cantik, ganteng gak selamanya ganteng, relatif cantik ganteng mah, nu goreng nu mutlak mah. Mata cantik ganteng bukan jaminan kebahagiaan. Good man and good woman itu bukan di masalah face, bukan di masalah materi, tapi masalah ruhani. Dayang gelis mah percantik we hati. Aya jelema teh gelis tapi ngeunaheun gitu. Menarik jadina teh. Loba nu gelis tapi giung. Akhlakna teh jelas. Kasar paeh tak ku kasar noge. Ya, saya kebetulan lagi diuji gaul dengan selebritis-selebritis ibu kota. Anteu teu menarik. Nu menarik mah justru nu menjaga akhlaknya. Jadi bikin penasaran gitu. Pengen mendekatinya kalau diizinkan mah. Tapi udah berat izin mah. Mending minta maaf aja yang minta izin mah. Mun kapangih minta maaf. Ya. Maka good man lawannya good woman. Ya. Jadi kumaha akmalul mu'minina imanan ahsanuhum hulqa. Sesempurna-sempurna iman itu kalau memperbaiki akhlak. Bukan di materi. Maka tungkahul mar'ah. Nikahi olehmu pasangan-pasangan yang akan engkau ambil keputusannya untuk dinikahi. Li arba'in, empat kategorinya. Satu, li jamaliha. Inna Allah jamil yuhibul jamal. Allah suka kecantikan. Allah suka keindahan. Cari yang cantik-cantik. Cari yang indah-indah. Tapi itu mah kan insting. Itu make dalil kan yang sorangan kan. Dan keadaannya relatif. Tau ngerasa gelis orang Bandung. Patokan gelis di negro mah di negiri. Di negiria. Anu biwirna kandel. Eh subhanallah. Saya kan ada teman kuliah di sana. Balik ka imah mawasiki saga cenah teh. Pamajikanna hideung. Ari maneh? Cik atuh mikil. Kalau di Turki kategorinya Kalau di Turki ingin tahu orang jelek, ngenteng weh. Berarti eta nu gorengna da Turki mah kararasep. Saking loba nu kasep neangan nu goreng teh hese. Jadi mah yang neangan nu goreng ngenteng weh urang. Di urang panggorengna. Tah, nu cek urang goreng dari kacamata orang Sunda, di negro mah patokan geulis teh salah satu kategorina nu kana leuwih wirna, seksi. Teman saya kuliah 9 tahun di sana. Dicarekan gue kolotnya kawin yang orang ditu. Hai mane, panon daging jadi. Nukia dipilih. Urang ge 8 tahun loading nate. Nge 8 tahun karek menang kemistrina. Karena patokannya beda. Maka kata Nabi, li jama liha. Liha sabiha turunannya. Lima liha hartanya. Tena naon, etama temake dalil ge. Tapi di dalil itu hanya sebatas bayan saja penjelas. Karena manusia itu kecenderungannya ke sana. Juyina linnasi hubus syahwat minan nisa wal banin wal muqantarati minad dahabi wal fiddah. Ali Imran ayat 14 itu tentang manusia itu diberi kecenderungan suka terhadap pasangan-pasangan, kendaraan, rumah-rumah, bla bla bla bla disebut di sana. Tenanaon eta mah fitrah. Tapi lamun patokana eta terus nanaonan. Tenanaon kan? Karena ada batas waktu, nah ayona gelis teh campernik ngorakene. Geus kawin tidagor kanu batu jadi gelis campergo. Aslina. Dan nu gelis mah sorry to say. Nu can ka sorang, nu ganteng mah nu can ka sorang. Buktinya banyak selebritis cantik, ganteng, cararai. Karena jenuh atuh, maka niatkan ibadah. Ingin jadi good man, dapat good woman, tanya. Sedekat apa kita dengan Allah? Da perhiasan dunia mah lain cewek cantik dina hadis nage almar'atu sholihatu kesolehan maka as-sholihun was-sholihat assalamu alaina wa alai badilai sholihin yang soleh dapatnya yang soleh kuatu iman rahimakumullah kan bayangan itu cermin gerakan kita bayangan pun gerak menurut gerakan kita kita gerak dia gerak. Kita diam, dia diam. Kita pegang gak bisa, capek. Sudah tinggalkan bayangan itu. Biarkan bayangan yang mengikuti kita. Keinginan itu seperti bayangan. Harapan itu nu gelis, nu benghar, nu gagah, nu ganteng. Ya. Hei, relatif. Maka dunia ini mataun. Dunia itu perhiasan. Wa khairul mata'in al-mar'atu sholihatu. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang soleha. Taksi Teh Anima istri saya gak pernah pakai perhiasan. Setiap kali mau ke toko emas, ya aku beli emas ya, jangan. Kamu paham gak sih? Ada satu hadis sahih bahwa dunia itu perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan itu perempuan soleha. Kamu tuh soleha, udah cantik. Masa perhiasan pakai perhiasan? Oh irung nanti buka. Padahal eta teh dalil ustad mung mangmeulikeun perhiasan. Jangan terjebak. Ibu-ibu hati-hati ya, sering diperiksa kesehatan. Karena ibu-ibu, akhwat-akhwat, itu riskan terkena sindrom penyakit diabetes, gula darah. Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis para kaum Adam. Sudah jangan rindu berat, biar aku aja. Ya. Jadi hati-hati paham gak? Yang diminta oleh agama itu fadfar bidat tidin taribat diadak. Perhatikan unsur agamanya. Jangan terjebak kata-kata quotes selama Dilan punya quotes. Mencintai apa adanya. Hei, mencintai itu harus ada apanya. Ada agamanya gak? Aku mencintaimu apa adanya, beb. Tidak ada yang aku miliki di dunia ini kecuali kamu. Bener, itu bogana naon. Imah ngontrak, motor telunas-lunas, kesel tak pamajikan teh, langsung keluar di kamar cai. Beb, kayaknya kita cerai aja deh, aku jenuh. Kenapa kamu teh makan sabun, keluar di kamar cai ambek-ambekan. Bilang apa kamu barusan? Aku selama rumah tangga sama kamu gak punya apa-apa. Hei, inget gak dulu aku PDKT sama kamu, bilangnya apa? Aku gak punya apa-apa. Kamu terjebak saat itu. Dan aku buktikan sampai hari ini. Aku gak punya apa-apa kecuali kamu. Tapi kamu ngomong itu apa-apaan? Bersyukur tahu kan ngamuk nanti bari make anduknya. Kamu bilang gak punya apa-apa, eta anduk. Eta MR, eta Magicom, eta Magic Jar, budak nges lima. Hati-hati juga, tidak bersyukur. Ya, maka hati-hati. Kata-kata itu doa. Maka jangan terjebak dengan rayuan-rayuan maut. Kan aku dulu milikin kamu dengan kata itu. Tidak punya apa-apa kecuali kamu. Kitanya salah, kelepek-kelepek. Ya, maka jangan berdusta. Cari unsur yang ada agamanya. Maka saya juga ngomong mertua jujur aja dulu waktu saya pendekatan. Dan seminggu kemudian, saya gak pacaran. Seminggu kemudian nikah pun dengan apa adanya. Itu yang ada di YouTube-nya tuh yang saya bicara di Unisba tuh. Jeung Siti Ani langsung ngobrol. Itu fakta nyata itu bahwa benar-benar karena Allah gitu. Dan kami pernah bercerai dan kami kembali lagi dakeun we teman ujian. Ya. Jadi tentukan sih kamu sekarang ingin dapat good man, ingin dapat good woman. Hey, ngenteng, ulin jeung spion. Urangna geus bersikap baik enggak terhadap kenyataan? Karena yang paling berat dalam rukun iman itu adalah beriman kepada rukun iman yang keenam, iman naon, rukun iman yang keenam naon. Beriman kepada takdir, qada dan qadar, baik dan buruk. Sebenarnya enggak ada takdir buruk itu. Yang buruk itu pemikiran kita tidak bisa menyimpulkan takdir itu. Ya. Ini agak didalemin bahasanya biar enggak monoton. Ada satu bab dalam Bukhari, di syarahnya Fathul Bari, tafsir hadis-hadis Bukhari, bahwa ada mayit yang akan disiksa gara-gara tangisan ahlinya. Ini kisahnya tuh gini, ibu boga budak, tuli urang maut budak ceuri kelolong seran, menolak takdir teh. Ya Allah, kenapa ibuku ya Allah, kau ambil nyawanya? Padahal aku masih mencintainya, entah itu ibu, entah itu ayah, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu suami atau istri. Maka ibu-ibu kurang disunnahkan berdasarkan syariat untuk mengantar jenazah ke kubur. Karena mental kadang gak kuat. Tanu paur dikhawatirkan ku Allah mah, kata-kata kecil tapi berefek besar. Tenarima takdir, ya Allah kenapa kau ambil suamiku ya Allah. Loba itu temen penguburan. Saya mun ke kuburan nganter. Sudah semuanya, mari kita kuburkan ya. Ustaz Tongwaka. Saya sedih sekali Ustaz. Saya teh lagi cinta-cintanya sama si bapak teh. Aslina ya teh. Saya makan jahilnya suku main suntrungkeun. Naik deui. Sok atuh baturan. Nah ini jadi tangisannya itu. Kemudian si mayit disiksa. Itu kapan majikan teh ngajarkeun akidah babi ya teh. Mestinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok atuh formalin bawa ka imah maturan. Kan lebay ka BG. Aing geus beak masa idah mah kawin deui eta si ibu eta teh kan cileupeung ya. Jadi enggak ada sehidup semati itu. Tong-tong lebay lah. Nah, maka jujur saja. Wa khalaqnakum azwaja. Allah ciptakan pasangan-pasangan. Walaupun ya istri kita adalah tulang rusuk kita. Lalu kemudian cerai, berarti tulang rusuk rentalan. Ya. Orang bisa menikah dengan siapapun, tapi orang gak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Tong sok ngaleuleuwihan Allah, kuat sebaru, mun teu nyaho, tong nyanyahoanan. Bu Aisyah laki milik rezeki. Hei, apa kabar hei? Aisyah laki milik rezeki. Yang geus tong sok dikekeuweuk sorangan sedekahkeun sawar. Nya, kahartinya. Mun rezeki sok maot ge ngilu atuh mun milik mah. Omehan, kumah asupkeun ka nu lomari. Ini pentingnya ngaji agama, maka fadfar bidat tidin tarima tiada perhatikan unsur agamanya itu yang paling penting. Takdir teh tong dicengcerikan. Ya. Karena bukan segalanya. Maka kalau ingin good woman or good man, dekati siapa yang menggenggam dua makhluk ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqadz dzakara wal unsa. Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tobi'atan satta, tabiatnya tuh beda banget. Kalau cewek lihat anak jatuh, bluh, didagor, getihan. Oh, garosing sat. Si ayah cicing wainya kadon maca wae, ieu ya budak getihan. Terus urang kudu salto, cek urang. Alam we boga lalakon mah. Nya atuh sing nyaah ka budak teh, hey, kan urang nyeuna bari seuri. Naon bari seuri eta? Cicing we kalem. Tewak, set, letak. Kucidu, ngocor kene, meuli ten soplas, ngocor kene. Nyangges naik gojek mau grab ke rumah sakit, set. Pariksa, cek dokter, bapak periksa urin, naon urusan anak tuh. Budak nguti dagona urang mariksa urin, sok segala diduitkeun. Oke, okay. Udah gitu, bla bla bla bla bla bla, tap. Laki-laki, pas nangisnya di mana? Di kasir rumah sakit. Pas mayar, lakat. Indung nama seri, toh gitu atuh bertanggung jawab. Ya, beda tobi'atan satta. Nanti, karena 5 menit lagi, fadola ba'dohum ala ba'din bitakwa. Ini tema kita. Good woman for good man. Jadi bisa dapat good woman itu kalau kitanya good juga untuk mendapatkan man. Jadi good man, good woman itu fadola ba'dohum ala ba'din bitakwa. Saling melengkapi dengan ketakwaan. Gak ada jalan takwa kecuali zalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin. Finishing untuk season pertama, ada tanya jawab ini. Ingin jadi good woman, belajar ke 4 perempuan. 1 Khadijah, 2 Fatimah, 3 Asiyah, 4 Maryam. Geus kadinya we tingali ujianana. Boleh kan ulain Siti Hajar? Ada enggak yang diujinya enak? Enggak ada. Hayang asup surga mung diuji naon boga orang jero. Semua ge perindu surga, apa tuh? Kudu ngomong, walaupun ada film surga yang tadi rindukannya. Kunaon ibadah berat karena buruhna surga. Nu berat istiqomah, nu hambang mah istirahat. Ya. Sok atuh bising aya nu rek naroskeun bab tema good woman for a good man. As-solihun was-solihat. Kalau ingin dapat seperti Aisyah, Khadijah, sudah maksimalkah sikap kita mengikuti sunnah? Otomatis kayak Allah didatangkan. Maka pertanyaannya, Allah bisa mere langsung? Dan jodoh mati kudu di tayangan itu. Urang na ngemagnet itu. Aslina wani diriungkeun. Urang na ngemagnet itu. Punya apa? Sampai Allah teh layak ngasih langsung ke kita teh. Pertanyaannya, sudah punya amal jago apa? Itu anu curhat di Instagram, usah cariin aku jodoh. Hey, nasib kamu tuh di tangan kamu. Sudahkah tahajudnya? Sudah maksimal duhanya? Manya Allah wadua. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu gak pernah mengingkari janjinya. Dan saya manjeng Siti Ani teneangan panggihna angkot. Aslina sok kondang Siti Ani. Panggihna angkot saya pulang ngaji, Siti Ani pulang kerja. Panggihna angkot, ayo jodoh mah. Justru eta, cek si mama tepi, ayah karangan di nukiana. Karang korong mah, karang semua. Bener, Siti Ani ayah karangan di nukiana. Pas dipanggihkan, dia mah lain. Tayun datang nangimpi mama teh. Ada ikhtiarnya? Ada istikharah. Allahumma astahiruka bi ilmika wa astakdiruka bi kudrotika. Yang aku suka dari istriku apa coba? Setia ngurus budak. Siti Ani mah, taraka mall, taraka salon, gitu yang ngurus budak. Mata orang mah apa kahayangna naon? Hayang boga budak diri bere dewe budak. Nya. Kan ustad, usaha tara anak deres. Oh, emang resep budak bere budak we tuluy. Nya, gitu. Sok atuh, mana MC-nya nih? Bising aya yang mau tanya jawab sok. Ya, barangkali ada yang mau bertanya. Dua orang dulu, boleh? Acungkan tangan. Boleh? Boleh apa aja ya Ustaz ya, bebas. Bebas. Silakan, boleh. Mana yang nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah benar jodoh kita udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun ada juga yang mengatakan jodoh harus diusahakan. Mana yang benar? Jika memang kita harus mengusahakan, sampai batas mana yang diizinkan oleh syara? Apakah dan apakah doa kita apakah doa kita sudah dikatakan sebagai usaha yang mencukupi? Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga rahasia ilahi yang berkaitan dengan hidup manusia. Kesatu tentang kelahiran, unpredictable. Kedua tentang pernikahan, jodoh. Ketiga kematian. Mun orang apal teh ani jodoh orang. Mau bobogohan yang orang Jerman, mau bobogohan yang orang Singapura hari tate. Duit beaku si eta. Cara ketek teh babaturan salemur. Nu hiji di Tarogong, nu hiji di Ciroyom. Jadi murah balik teh saelep. Mistis, jika ngadahar bala-bala panas, karena panas rek didahar dibantingkeun. Ngagorolong ta bala-bala teh disabet ku ucing berarti rezeki saha? Ucing. Cantang tuh aya beurit di tukang. Berarti rezeki saha? En cantang tuh aya satpam karunyaeun dibanting beuritna dicokot di bala-balana di kumah yeuh tah dieu. Kadang jodoh juga seperti itu. Kadang orang bisa menikah dengan siapapun dengan dijodohkan, tapi tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Ada yang menunggu kayak baby Romeo tuh. Itu menungguna lama. Anu, engkaulah yang pertama menjadi cinta, tinggallah kenangan. Cek baby, eta nungguan eta nu pamajikan ayeuna. Berakhir lewat bunga, karena memang menikah. Saya sih pemajikan teh. Nah, si Meisa, si Regar, kawinulah jeung batur. Tapi kan mun kuat doa nama, balik deui. Maka kau adalah segala kemungkinan, segala ketidakmungkinan yang selalu aku semogakan. Ya, udah biarkan bertarung takdir kita dengan doa kita di langit. Maka berbisik kepada bumi, langit pun mendengar. Karena tah, apakah doa kita sudah menjadi ikhtiar kita? Ikhtiar mah perbuatan. Rizki mah kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Tapi kuat gak mendoanya? Berdoanya kuat gak? Sampai yakin ya tete jodoh orang. Hei, Allah gak pernah tidur. Ud'uni astajib lakum. Cuman prosesnya itu loh yang harus dipahami. Wa'bud robakah tak yati kal yakin. Kalau anda yakin itu jodohnya, hajar ku doa. Jangan kejar fisik, cantik, ganteng, dan gagahnya. Kau akan lelah. Rental saja namanya. Di sepertiga malam kalau cinta setengah mati ya. Suka susah tidur enggak? Punten ya, ketika ibu-ibu susah tidur, maaf. Aku baru bilang. Kadang kalian tuh dibawa ke mimpiku. Ruhnya, jadi hese tidur gelisah. Teteh. Kedibawa ke ngimpi orang. Tapi orang ada ngimpinan pangijeng kunti. Ya. Yeah. Maka cara bercinta yang paling syariah itu di doa. Tong nyahuan batur cukup kurang yang Allah ya Allah. Si eta ta ya Allah. Mending ngagoda pisan. Aku gak mau kehusuan ibadahku terganggu. Karena dia. Kalau dia yang terbaik untukku dekatkan. Kalau bukan yang terbaik. Masukkan dia ke surga. Tapi ayo nakene. Payahan ya Allah. Da ngerbogot ya. Ya. Ya, jadi masalah jodoh ini mistis, Kang. Terus, saya doanya maksimalkan. Karena begini, nanti ditarik lebarnya jadi panjang ya pembahasan teh. Apakah yang meninggal, belum menikah itu gak dapat jodoh? Ada dua, ada dunia, ada akhirat. Tangke di akhirat, jodoh terbaik. Nama sebenarnya dunia mah jodoh sementara. Ya, mantang ibu tong cinta ting, isma syikta. Tong cinta ting, fa'inna kamayitun. Nanti juga wafat dia. Kul mam ahbibta, jangan terlalu cinta. Fa innahu mufarikuhu bihi, nanti terpisah. Dan di akhirat mau ayat dimuru. Maka ahli surga itu orang yang gak pernah cemburu. Karena cemburu penyakit hati. Eh aslinya, cemburu itu simbol tidak percaya diri. Setuju tidak? Dan semenjak aku melihat kamu, aku jadi tidak percaya diri. Cie, berarti aing cemburu. Gitu. Penyakit hati teteh. Ya, jadi yakin aja mas. Hajar aja dengan doa. Ketika tidak diijabah, tidak ada doa yang tidak diijabah. Berarti dia bukan yang terbaik dan Allah Maha tahu. Dia bukan yang terbaik. Ya. Jadi ikhtiarnya dimaksimalkan, finishingnya ku doa. Jadi untuk urusan ini mistis. Gak bisa menentukan jodoh kita siapa, di mana, seperti apa pertemuannya. Yang diwajibkan itu ikhtiar. Ikhtiar, ikhtiar berdasarkan syariat. Dekati orang tuanya. Ya. Itu pun kalau tidak riweuh, riweuh mah tinggalkeun ah neangan dewe nu alus, nu gampang, nu soleh. Tapi yang paling inti kuncinya mah kesuksesan mah sesoleh apa kita, nanti Allah layakkan dan pantaskan kita untuk mendapatkan yang soleh. Maka mintanya ke Allah yang soleh-soleh. Allahumma aslih li, ya Allah solehkan aku dulu. Dinil ladzi huwa ismatun amri, kepada urusan agama yang menjadi pangkal urusanku. Jadi ketika kita berprestasi, siapa yang tidak tertarik oleh kita? Pun itu pemberian Allah, hatinya digerakkan untuk dia menyukai kita. Bukan karena kita berkarir seperti ini untuk disukai, itu mah geus niatna geus salah. Sok aya nama frustasi lawan ku prestasi. Biarkan mantan kita kemudian mengejar kita, maka bayang-bayang itu ditinggalkan, ya. Jadi secara syariah mah jodoh itu sebenarnya didatangkan. Janji Allah kan surat An-Naba, wa khalaqnakum azwaja. Pasang, nah sok, nah, biar tambah keyakinan ya. Apa di dunia ini yang tidak berpasang-pasangan? Good man featuring good woman dong. Ya. Siang, malam. Timur, barat. Utara, selatan. Kidul, kaler. Berarti aya roro kidul, aya roro kalernya. Bulan, bintang. Matahari, Jogja. Matahari mah jeung Jogja tuh. Sok naon deui. Hancip dreum. Nah, hancip jeung dreum tingali dina hajat dina maot hancip mah jeung dreum we. Sok. Kita pun sama, ada laki-laki ada perempuan. Cuman saya tanya, masnya berdoanya yakin enggak? Sama mas lagi nembak seorang nih. Berdoanya yakin enggak kalau dia milik kita? Jadi rezeki kita. Yakin itu dengan ikhtiar. Ada ikhtiar ta'aruf. Kalau sudah ta'aruf pun belum maksimal, saling menguatkan dengan doa. Pandang langit yang sama, biarkan doa-doa kita berdua bertarung dengan takdirnya. Karena hanya doa yang merubah takdir. Maka ada doa nu tadi, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun. Apa itu artinya? Ustaz minta doa, minta jodoh. Eta. Rabbana ya Allah ya Rabb kami, hablana anugerahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan jatah kami, wa durriyatina yang melahirkan dari pasangan itu anak cucu, qurrata ayun yang menenangkan hati. Eta visioner doa. Waj'alna lil muttaqina imama kadituna, jadikan anak cucu keturunan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ta kudu visioner, ulah gelis naungkul, materi naungkul. Maka ada kisah siapa ya? Salahuddin Al-Ayyubi apa siapa? Yang pernah saya ceritakan di bab get married itu, dia nyarinya bukan gak ganteng, bukan gak butuh cantik, dia nyarinya, aku pengen dapat istri yang lahir dari janinnya itu, seorang yang membebaskan Al-Aqsa. Jadi lain keduniaan, ya, jadi mau riweuh gak, mun agama mah. Nah pertanyaannya balik, apakah doa itu sudah menjadi syariat untuk pencarian? Saya katakan iya. Karena tidak setiap orang ikhtiar berdoa, tapi berdoa mah sudah termasuk wilayah ikhtiar. Apalagi kalau diimbangi dengan ikhtiar. Jadi rumus nanti plus kali plus sama dengan plus. Niatnya karena Allah, ikhtiarnya juga dengan cara Allah. Insya Allah, barokallah. Maka doa yang menikah mah barokallahu laka. Berkah bagimu. So, next, ada lagi? Tu ahwatu. Ya. Oh dapat door prize ya? Yang nanya dapat door prize? Oh, alhamdulillah, suka nih jorona ya jodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Poster mau tanya, ikhtiar seorang wanita itu kan menunggu. Wanita itu kan lebih baik menunggu. Terus ikhtiar apa lagi yang baik seorang wanita? Terus bagaimana petunjuk istihoroh yang benar-benar itu teh petunjuk istihoroh gitu Ustaz? Siap.

Nah, nanti pas di surganya Allah itu ketemu sama suami yang mana? Ya udah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Rabbana Hablana. Rabbana, ya Allah, Hablana, anugerahkan kepada kami min azwajina. Jauz itu sendiri, kalau azwaj, pasangan-pasangan, berarti bukan satu. Ya, kasusnya salah satu tafsirnya secara faktual, kalau suami kita wafat, terus orang menjanda seumur hidup. Nikah wede. Nah nanti di surga ketemu dengan jodoh yang mana, tenyawa tuh. Kudu nanya kena kanungis mawat. Komo mawat kabehanan. Di sana ceritanya udah lain. Kan ada ayat, akan diberikan pasangan-pasangan surga. Jadi tidak ada cemburu yang saya maksud tadi, tidak ada cemburu teh, karena yang jadi syarat mutlak masuk surga itu tidak ada kejelekan hati. Dan ibu kayak giung, gue salah kino etawa, emang itu ditumah sweet 17, mun awewe parawan terus, wangi, bla bla, baca gerak. Juz 30, itu karakteristik surga banyak di sana. Jadi kenapa saya menghabiskan waktu untuk berdakwah? Boleh dong tertarik dengan tawaran Allah ketika wafat syahid di tengah nugelo misalkan. Amit amit. Hina. Ya. Terus nanti wafat syahid. Orang syahid itu gak kena hisab. Langsung disamper ku bidadari-bidadari surga. Ya sama lah AWWG. Ku bidadara-bidadara surga meren. Dari dunia ke gini kan ayah. Anu sok resep kaborondong nuk itu. Insting itu mah. Tapi ini lebih syariat, makanya aturannya tolong ditaati. Kalau di dunia boleh poligami, tapi gak boleh poliandri. Nah ini kasusnya suaminya wafat, lalu nikah lagi. Bertemu jodoh nu mana, nyakabeh kayak dipanggilkan, nu penting akur. Misalnya sukan salaki anu terakhir mawatna, sia ceng nuti hula maut teh, sia ngawin urut pemajikan aing di kuburan teh. Dititaku sia, sia. Datenya oh, sukan teh lain urut mana, bla bla bla bla. Mau sama ribut di kuburan mah tuh. Ya. Mun lalakina soleh, nyanuhun. Dipangmiarakan orang. Da orang mesti bisa nganafkahan. Manya orang balikulat di kuburan. Ngiriman meren lumpat pemajikan naoge. Jadi, wala ainun ro'at. Wala udunun sami'at. Wala aklun mutasawwarat. Wallahu alam. Karena surga itu tidak bisa digambarkan oleh pikiran. Dilukiskan dengan kata-kata. Diperdengarkan melalui telinga. Sing iman weh. Yang penting Anda menikah lagi habis masa idah dan sah. Nulama jinah ya. Jadi entah dengan jodoh yang mana. Kalau di akhirat kan segala keinginan. Kalau di surga dipenuhi. Nyai kangen mah tuh. Ngomongnya ke Allah. Ya Allah mantan abi nuka punggur mana. Di dunia wae bisa. Kayaknya di loading na Instagram. Tayangan ngarana ya ayah. Follow. Panggil deh semoga budak lima. Bisa di dunia wae bisa. Ngomong di akhiratnya. Nah ini pertanyaan anak. Rek mawatna iraha. Ya, gitu. Sudahlah, itu saja. Nah ini doanya jelas untuk mengaplikasikan An-Nur ayat 26. Ya doanya di surat yang Al-Isra itu. Yang Ibadur Rahman itu Al-Furqan. Waqalu sukses sekali. Rabbana hablana min azwajina wadurriyatina kurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami jatah untuk pasangan-pasangan kami dari sisimu yang soleh dan soleha, yang melahirkan anak cucu keturunan yang menenangkan hati. Ya Allah, jadikan mereka keturunan kami, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'alni muqimash shalah. Ya Allah, jatahkan untuk kami, dari jodoh-jodoh kami, orang-orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, sehingga lahir anak cucu keturunan sebagai ahli sholat. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa innaka anta tawwabur rahim. Rabbi habli hukma wa alikni bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aslih li dinil ladhi huwa ismatun amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alni jiyadata hayatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan fi kulli syarrin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang belum dapat jodoh dengan berkahnya acara hari ini Allah pertemukan dengan jodohnya yang soleh dan soleha dari sisi kehendaknya. Qul qouli hadza wa astaghfiru lakum wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada lagi Pak Ustaz, satu. Kepada Bapak Hamdani S.I.Kom selaku perwakilan dari LP3I Bandung, akan menyerahkan sebuah plakat kerjasama antara LP3I beserta Ustaz Evi Effendi beserta itu. Boleh. Ya, beri baiknya. Kamera, bro.